Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya, kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab La Yasubbu Walidayhi, bab tidak boleh seseorang mencela kedua orang tuanya. Ya, bab la yasubbu walidayhi, bab tidak boleh seorang mencela kedua orang tuanya. Dan sudah kita baca hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis yang ke-27 dari kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, minal kaba'iri ayyashtimar rajulu walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Ini sebenarnya pembahasannya sudah kita baca ya, syarahnya, cuma kita ulang sedikit. Termasuk dosa besar, kata Rasulullah SAW, adalah ketika seseorang mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, karena termasuk perkara aneh kalau sampai ada seseorang yang berani, tega mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, kaifa yashtim, bagaimana bisa wahai Rasulullah seseorang mencela, maksudnya mencela kedua orang tuanya, bagaimana bisa atau bagaimana caranya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, di antara bentuk mencela kedua orang tua, kalau seorang anak berani mencela orang tuanya secara terang-terangan, ya, orang tuanya dicela ya, secara terang-terangan, itu jelas mencela ya, dan hukumnya termasuk dosa besar. Termasuk jenis celaan kepada kedua orang tua adalah bentuk yang Rasulullah sebutkan ini, yaitu yashtimur rajulu fayashtumu abahu wa ummahu, atau yashtimur rajula, ya, mansub ar-rajul di situ mansub ya, yashtimur rajula fayashtum abahu wa ummahu, yaitu ketika seseorang mencela orang lain, si A mencela si B, kemudian si B tidak terima, membalas celaan itu, celaan si A, dengan cara si B mencela kedua orang tua si A. Maka yang seperti ini hakikatnya si A tadi telah mencela kedua orang tuanya. Bagaimana bisa? Iya, karena dia telah menjadi sebab yang menjadikan kedua orang tuanya dicela. Dengan sebab dia mencela orang lain, kemudian orang yang dicela tadi tidak terima sehingga membalas, ya, dan akhirnya mencela kedua orang tuanya. Maka yang seperti ini dia terjatuh pada kabirah minal kabair, terjatuh pada satu dosa besar, ya, karena telah menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai kita misalnya marah kepada seorang, ya, kita mencela dia. Hati-hati, kalau sampai si orang yang kita cela tadi membalas dengan mencela kedua orang tua kita, maka kita telah terjatuh pada dosa besar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini kemarin pembahasan hadis yang ke-27, ya, atau hadis yang pertama dari bab ini. Kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya dari bab ini, hadis yang kedua dari bab ini, atau hadis yang ke-28 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam, Muhammad bin Salam rahimahullah, qala akhbarana Makhlad. Muhammad bin Salam sudah berlalu penjelasannya, perawinya sudah pernah kita bahas, sudah berlalu, ya, hadis yang juga beliau riwayatkan dalam kitab ini. Qala akhbarana Makhlad, yaitu Makhlad bin Yazid Abu Yahya Al-Harrani. Kunyah beliau adalah Abu Yahya. Nama lengkapnya Makhlad bin Yazid, kunyahnya Abu Yahya Al-Harrani. Beliau berasal dari negeri Harran. Meninggal pada tahun 193 Hijriah. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Jurayj. Beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, tapi lebih ma'ruf, lebih dikenal dengan Ibnu Jurayj. Dan Jurayj itu nama kakeknya, nama kakek beliau. Adapun nama beliau sendiri adalah Abdul Malik, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj rahimahullahu ta'ala. Beliau ini asalnya dari negeri Rum. Asluhu minar Rum, orang Romawi, ya. Bayangkan, orang Romawi tapi menjadi ulama hadis, ya. Nah, menjadi ulama hadis, menjadi perawi dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Taib, beliau meninggal pada tahun 149 Hijriah pada usia yang ke-70 tahun. Qala sami'tu Muhammad ibn al-Harith ibn Sufyan yaz'um anna Urwata ibn Iyad akhbarahu. Aku mendengar, kata Ibn Jurayj, aku mendengar Muhammad ibn al-Harith bin Sufyan yaz'um. Muhammad ibn al-Harith bin Sufyan al-Makhzumi al-Makki, dari Bani Makhzum, tinggal di kota Mekah, ya, sehingga nisbahnya al-Makki. Bahwasanya anna Urwata ibn Iyad akhbarahu, bahwasanya Urwah bin Iyad memberitakan kepadanya. Urwah bin Iyad, ya, bin Amr bin Abdul Qari, di sini disebutkan Urwah bin Iyad. Nah, Beliau dithiqahkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Beliau menyatakan annahu, bahwasanya sami'a Abdullah bin Amr ibn al-As yakul. Beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat, ya, putra dari seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, minal kabairi indallahi ta'ala ay yastasibbar rajulu liwalidihi. Ini adalah ucapan Abdullah bin Amr ibn al-As, sehingga riwayatnya adalah riwayat yang mauqufah. Sanadnya mauquf sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Maknanya, ya, ucapan beliau ini, minal kabair, di antara dosa besar, indallah, di sisi Allah adalah, ya, di sisi Allah Ta'ala adalah, ayyastasibbar rajulu liwalidihi. Ya. Seseorang menjadi sebab, ya, istasabba, yastasibbu, ya, itu maknanya dalam bahasa Arab, ayyakuna sababan, menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Jadi termasuk dosa besar ketika seseorang itu menjadi sebab orang tuanya dicela. Bentuknya seperti tadi pada hadis yang sebelumnya. Dia mencela orang lain, kemudian orang lainnya tidak terima yang dicela tadi, sehingga membalas dengan mencela kedua orang tuanya atau salah satunya. Maka yang seperti ini disebut dengan istasabba atau yastasibbu. Yaitu menjadi sebab dicelanya kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita jangan sampai terjatuh pada dosa yang seperti ini. Kita akan baca penjelasan singkat dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala bimithli al-hadits al-awwal. Min al-kabair indallahi azza wa jal. Ini makna hadis ini. Riwayatnya mauquf tadi kita baca, riwayat mauquf dari Abdullah bin Amr bin al-As, itu maknanya serupa dengan hadis yang pertama, hadis yang sebelumnya. Bahwasanya min al-kabair indallahi azza wa jal, bahwasanya amalan yang seperti ini termasuk dosa besar di sisi Allah azza wa jal. Yaitu menjadi sebab ketika seorang menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Wa kabairud dzunub la tughfar illa bitaubah. Dan dosa besar itu tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Ini kaidah penting. Ya, terutama ketika kita memahami hadis-hadis maghfirah yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Misalnya hadis yang menyebutkan keutamaan sholat lima waktu, bahwasanya antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya dari rangkaian sholat lima waktu itu bisa menghapus dosa yang dilakukan di antara kedua waktu sholat tersebut. Kalau kita memahami kaidah ini, bahwasanya dosa besar tidaklah bisa diampuni kecuali dengan taubat, maka ketika kita memahami hadis tersebut, yang diampuni adalah dosa kecil. Adapun dosa besar tidak masuk di situ. Karena dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Begitu juga ya keutamaan sholat Jumat. Bahwasanya sholat Jumat itu akan bisa menghapus dosa yang dilakukan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Maksudnya apa? Dosa apa yang akan dihapuskan? Dosa kecil. Ya. Begitu juga Ramadan. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Ya. Menghapuskan dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu yang dimaksud adalah dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, la tughfar illa bitaubah. Tidaklah diampuni kecuali dengan taubat. Wasahibuha tahtal khatar. Dan pelaku dosa besar itu sangat berbahaya, ya. dia dalam kondisi yang berbahaya, artinya terancam dengan azab Allah, murka Allah dan siksanya. Fa in taba taballahu alaihi, jika dia bertaubat dengan taubat yang jujur, taubat yang nasuh, maka Allah akan menerima taubatnya, mengampuninya dan menghapuskan dosanya. Wa in mata ala kabiratihi fa huwa tahtal masyiah al ilahiyah wa huwa ala khatar. Tapi kalau dia mati, meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar itu, maka urusannya di akhirat nanti, ketika dia meninggal dalam keadaan membawa, menanggung beban dosa besar, ya, membawa beban dosa besar di akhirat, maka urusannya, keputusan akhirnya di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, sehingga perkaranya tetap berbahaya. Perkaranya tetap berbahaya karena dia tidak tahu apakah Allah akan mengampuninya ataukah tidak. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya pelaku dosa besar itu banyak. Ya diantaranya ini tadi, menjadi sebab orang tuanya dicela, atau dosa besar yang lain, dosa zina, dosa minum khamr, dosa riba, memakan harta riba dan sebagainya. Dosa berbuat zalim kepada orang lain, dosa durhaka kepada orang tua, dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa besar yang seperti ini, jika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat, urusannya di akhirat nanti di bawah kehendak Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang-orang khawarij, ya, orang-orang khawarij yang tidak meyakini adanya ampunan bagi para pelaku dosa besar. Yang namanya pelaku dosa besar ya pasti diadab, ya. Bahkan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Ini keyakinan orang-orang yang sekarang dikenal dengan teroris, ya. Mereka bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim hanya karena dosa besar, karena nanti di akhirat urusannya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, kami akan hapuskan kejelekan-kejelekan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu al-jannah. Maknanya adalah annal kabaira idza lam tujtanab fasahibuha ala khatar. Makna dari ayat ini, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, barang siapa yang tidak menjauhi dosa besar, maka pelakunya akan, ya, terancam dengan bahaya. Itu terancam dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dari ayat ini pula kita bisa mengambil faedah, di antara keutamaan menjauhi dosa besar adalah akan dihapuskan pula dosa-dosa kecil. Maka hendaknya kita berupaya jangan sampai terjatuh pada dosa-dosa besar. Nah, minaz zina, baik zina, minum khamr, dan yang paling berbahaya ini yang sekarang sedang banyak merebak menimpa banyak kaum muslimin, ada yang sadar ada yang tidak, yaitu permasalahan riba, uang riba, ya, kita harus berhati-hati, termasuk dosa besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tentang bahayanya dosa riba dan besarnya dosa riba. Bahwasanya riba itu ada 70 sekian cabang. Dosa riba itu tingkatannya banyak, ya. Tingkatannya bertingkat-tingkat, derajat dosa riba itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling ringannya, paling ringan dari dosa riba itu derajatnya, derajat dosanya seperti ketika seseorang menzinai ibunya sendiri. Ketika seorang berzina dengan ibunya sendiri, wa na'udzubillah. Itu tingkatan dosa riba yang paling ringan. Sehingga tidak, bukan perkara remeh dosa riba. Maka hendaknya kita berhati-hati dan kita mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu tentang bahayanya dosa riba. Belum lagi nanti ancaman di akhirat. Ya. Seorang yang pemakan harta riba akan dibangkitkan di hari kiamat nanti seperti orang yang kerasukan jin. Wa na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu ya, makna dari riwayat ini, ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As yang mauquf ini tadi, termasuk dosa besar di sisi Allah adalah ketika seseorang menjadi sebab orang tuanya dicela. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-29. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid. Abu Abdurrahman kunyahnya. Al-Muqri. Perawi yang fiqah. Beliau meninggal pada tahun 212 Hijriah. Meninggal pada tahun 212 Hijriah. Salah satu guru atau syekh dari syuyukh al-Imam al-Bukhari. Qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman. Menyampaikan hadis kepada kami Uyainah bin Abdurrahman. Kunyahnya Abu Malik. Uyainah bin Abdurrahman bin Jaushan. Kunyahnya Abu Malik. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Ya. An abihi, dari ayahnya. Berarti siapa ayahnya? Siapa? Abdurrahman. Ya. Abdurrahman bin Jaushan. Perawi yang thiqah juga. An Abi Bakrah. An Abi Bakrah. Ini seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah. Ya. Disebutkan bahwasanya tadi Abdurrahman bin Jaushan tadi, ya, ayah dari perawi Uyainah bin Abdurrahman, ya, itu Abdurrahman bin Jaushan, itu menantunya sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min dhanbin ajdar, ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan bagi pelakunya hukuman. Ya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya kepada pelakunya, ma'ama yuddakharu lahu, bersamaan dengan tetap adanya azab di akhirat. Ya. Jadi bisa jadi sebuah dosa itu azabnya dua kali. Na'udzubillah. Ada yang disegerakan di dunia, ada juga yang nanti diterima di akhirat. Dan dosa yang paling, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat juga dapat hukuman, minal baghi, dari perbuatan al-baghi, yaitu al-zulm wal khuruj an ta'atil imam. Jadi bisa beberapa makna al-baghi ini. Makna yang pertama, perbuatan zalim secara umum. Hati-hati ya. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang pelakunya akan diancam. Adabnya, hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Kedzaliman, ya, berbuat zalim kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara. Nah, semakin besar hak orang yang didolimi, maka semakin besar dosanya. Ya. Hak orang tua adalah hak yang terbesar yang harus ditunaikan seorang anak. Maka ketika seorang anak berani berbuat zalim kepada orang tuanya, maka dosanya berbeda dengan ketika dia berbuat zalim kepada selain orang tuanya. Karena hak orang tua sangat besar. Ya. Apalagi yang didolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu dengan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hak Allah yang terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba? Tauhid. Oleh karena itu, ya, di Al-Quran disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar, yang sangat besar. Ya. Kesyirikan adalah kedzaliman, bentuk kedzaliman yang paling besar. Ya. Karena kesyirikan adalah dosa yang dengannya seseorang menelantarkan dan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk diibadai dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini baghi, ya, kedzaliman. Ada juga makna baghi, makna yang lain, yaitu al-khuruj an ta'atil imam, keluar dari ketaatan kepada penguasa atau pemerintah. Atau dengan kata lain, memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini termasuk baghi, ya. Termasuk makna al-baghi. Nah, maka orang-orang khawarij, orang teroris, ya, yang menumpahkan darah kaum muslimin, bermuda-mudaan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin, maka mereka orang-orang yang berhak untuk disegerakan hukuman kepada mereka. Kemudian dosa yang kedua, dosa yang paling pantas untuk disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat adalah qati'atir rahim, memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim. Nah, kita baca penjelasan dari hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala ishtamala hadzal haditsu ala dzikri kabirataini min kaba'iriz dzunub. Uqubatuhuma 'ajilatan wa ajilatan. Di dalam hadis ini mengandung atau terdapat penyebutan dua bentuk dosa besar dari sekian banyak dosa besar. Disebutkan dua jenis dosa besar yang hukumannya ajilah, disegerakan di dunia, dan juga ajilah, diakhirkan nanti di akhirat, ya. Jadi hukumannya ada dua bentuk, hukuman di dunia dan di akhirat. Wahuma, dan keduanya itu adalah al-baghi alladhi huwa al-udwan alal ghair, yaitu perbuatan al-baghi tadi yang sudah kita jelaskan singkat, yaitu perbuatan zalim, yaitu perbuatan udwan alal ghair, melampaui batas kepada orang lain, perbuatan melampaui batas terhadap orang lain. Wa min jumlati dzalikal i'tida' bisab wasyatam awid darb awil adza bi ayyi naw'in min anwa'il adza. Di antara bentuk al-baghi, perbuatan zalim melampaui batas kepada orang lain, adalah sab, mencela. Ya. Perbuatan mencela orang lain itu termasuk baghi, termasuk perbuatan baghi. Begitu juga syatam, mencaci. Ini hati-hati, ya, terutama kalau orang sedang dalam keadaan emosi, itu tidak sadar ucapan yang keluar dari lisannya, terkadang berisi celaan, mencaci orang lain. Ini hati-hati, ya, bisa terjatuh pada ini dosa al-baghi yang hukumannya di dunia dan di akhirat. Begitu juga dharb, ya, ini jelas memukul orang lain yang tidak berhak untuk dipukul. Awil ada, mengganggu orang lain, mengganggu tetangga kita, ini hati-hati, ya. Seorang mengganggu tetangganya dengan memutar, ya, apalagi lagu, musik-musik diputar dengan keras mengganggu tetangganya, ini termasuk perbuatan al-baghi, mengganggu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang benar Islamnya adalah muslim yang kaum muslimin yang lain terbebas dari gangguan tangan dan lisannya, ya. Termasuk juga terkadang mungkin kita terbiasa di rumah menyetel murattal, ya, bacaan Al-Quran dari seorang qori. Itu juga harus memperhatikan kondisi, jangan sampai kita terlalu bersemangat kemudian kita memutarnya dengan volume yang keras walaupun itu bacaan Al-Quran. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, tetangga kita, maka itu termasuk perbuatan al-baghi, sehingga harus berhati-hati kita, ya. Nah, itu yang sifatnya ibadah, ya. Ibadah saja jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ketika mendapati di dalam masjid beliau para sahabat ada yang mengeraskan bacaannya ketika membaca Al-Quran, ya. Maka beliau mengingatkan, la tarfa'u aswatakum ba'dakum ala ba'din bil Quran, atau yang semena dengan itu, ya. Jangan kalian mengangkat suara yang satu dengan yang lain, saling mengangkat suara ketika membaca Al-Quran, ya. Ini dalam perkara ibadah saja kita harus memperhatikan, jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Nah, seperti itu. Dan beberapa bentuk gangguan yang lain, ya, itu termasuk perbuatan baghi. Qala rahimahullah, wa qad nahaa Allahu 'azza wa jalla 'anil baghi lima fihi minad darar wa nahaa 'an qati'atir rahim, ya. Allah telah melarang dari perbuatan baghi karena mengandung kemudaratan di dalamnya, mengandung darar, merugikan orang lain. Wa nahaa 'an qati'atir rahim, dan juga, ya, dosa yang kedua ini yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah dosa memutus silaturahim. Maknanya apa memutus silaturahim? Ayya'tiya bil asbab allati takunu sababan fil qati'ah wa fi muqaddimatir rahim al walidan. Yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan, ya, yang menjadi sebab terputusnya hubungan silaturahim. Karena tersinggung, ya, dia mengucapkan ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyinggung saudaranya, akhirnya hubungan silaturahim menjadi terputus. Yang satu tidak mau lagi datang ke rumahnya, ya, tidak mau lagi berziarah ke rumahnya, terputus silaturahim, tidak mau lagi komunikasi, bertemu tidak mau menyapa, tidak mau mengucapkan salam, ya. Ini termasuk dosa qati'atir rahim. Maka orang yang menjadi sebab, yang melakukan perbuatan, ucapan maupun perbuatan yang menjadi sebab terputusnya tali silaturahim, maka dia telah terjatuh pada dosa besar ini, ya. Karena telah menjadi sebab terputusnya tali silaturahim. Dan hubungan silaturahim yang paling diprioritaskan adalah yaitu hubungan silaturahim kepada orang tua, ya, kedua orang tua. Fa innahu la yajuzu lil ibn dzakaran kana aw untha ay yusi'a ila walidayhi bil qawli wala bil fi'l. Karena sesungguhnya tidak boleh seorang anak laki-laki maupun perempuan berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Fa in fa'ala fa huwa 'aqun wal 'uquq 'uqubatuhu mu'ajjalah wa mu'ajjalah. Jika seorang anak melakukan perbuatan yang termasuk perbuatan jelek kepada kedua orang tuanya, maka dia telah jatuh pada dosa ya, 'aq, yaitu perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan perbuatan durhaka itu hukumannya mu'ajjalah wa mu'ajjalah, disegerakan di dunia dan juga di akhirat nanti. Lianna Allah azza wa jalla 'azzama sya'na birril walidain wa qarana ta'atahuma bi ta'atihi li'azami sya'niha. Karena sungguhnya Allah telah membesarkan perkara birrul walidain, ya, menjelaskan tentang besarnya urusan berbakti kepada kedua orang tua dan menggandengkannya dengan ketaatan kepadanya, karena kedudukannya yang tinggi di dalam Islam. Ya, ini sudah beberapa kali kita sebutkan ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah menggandengkan perintah untuk bertauhid, menjauhi kesyirikan, disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita tahu perintah terbesar dalam syariat ini adalah perintah untuk bertauhid dan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian langsung Allah susul dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, sehingga ini menunjukkan berbakti kepada orang tua itu perkara yang sangat penting di dalam syariat. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, kita ringkas saja penjelasan beliau, ya. Itu tadi kewajiban menyambung silaturahim kepada orang tua, ya. Walaupun kita posisinya atau kondisinya sedang merantau jauh dari orang tua, tapi jangan sampai lupa, ya. Tetap menyambung silaturahim dengan orang tua. Tidak harus kita berjumpa. Memang salah satu bentuk menyambung hubungan silaturahim adalah dengan langsung berziarah, bertatap muka langsung. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, alhamdulillah di zaman ini kita diberikan banyak kemudahan, ya. Allah berikan kita kemudahan, banyak media-media komunikasi yang tidak sulit untuk kita tempuh, telepon, ya. Nah, seperti itu, menanyakan kabar keduanya orang tua, menanyakan kebutuhannya, ya, kesulitannya untuk kita bantu dan sebagainya. Itu orang tua. Kemudian beliau menjelaskan, wa hakadza baqiyatul arham min al ikhwah wal akhwat wal a'mam wal akhwal wal ammat wal khalat. Begitu juga kerabat yang lain yang masih memiliki hubungan rahim, atau istilahnya masih memiliki hubungan darah, seperti saudara kita, saudara laki-laki maupun perempuan, saudara kandung, begitu juga saudara seayah, seibu, kemudian a'mam, paman dari pihak ayah, wal akhwal, paman dari pihak ibu, ammat, bibi dari pihak ayah, ya, wal khalat, bibi dari pihak ibu, ya. Ini juga termasuk rahim, hubungan darah, hubungan rahim yang harus kita sambung. Jangan sampai kita putus. Nah, dan semua kerabat dekat kita disyaratkan untuk menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu dengan cara yang bagi ayyusina ilal jami' ihsanan bil qaul wa bil fi'l wa bis silah wa bit ta'lim in kana min dzawil ilm. Fayakunu baran li walidayhi wa baran bi rahimihi wa saliman minal uquq wal qati'ah. Itu dengan cara ketika berjumpa atau ketika berbicara dengan mereka dengan ucapan yang baik, kemudian dengan perbuatan yang baik, dan menyambung hubungan serta dengan cara menyampaikan ilmu. Ini penting juga. Jadi di antara bentuk menyambung hubungan silaturahim adalah dengan menyampaikan ilmu kepada mereka. Alhamdulillah, contohnya kita di sini rata-rata sudah punya WA, kan? punya akun WhatsApp kan, itu bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan ilmu ya, kepada saudara kita yang masih belum kenal dakwah ya. Kita berikan faedah-faedah ilmiah ya. Nah, itu penjelasan dari hadis yang ke-29. Dan di antara faedah yang akan didapatkan seorang hamba ketika dia menyambung silaturahim adalah rizkinya akan dimudahkan. Menyambung silaturahim di antara sebab ya, seorang hamba rizkinya akan dimudahkan. Ini perkara yang mujarrab. Mujarrab sudah perkara yang diketahui, perkara yang sudah teruji. Kalau tidak percaya, buktikan ya, silakan dibuktikan sendiri. Ini perkara yang sudah terbukti. Seorang yang banyak ya, semangat di dalam menyambung hubungan silaturahim ya, dengan kerabatnya, sanak familinya, akan dimudahkan rezekinya. Tapi ingat, tujuan kita jangan cuma tujuan duniawi. Rizki itu luas, tidak hanya materi, harta, benda ya. Rizki yang paling besar itu apa? Ya, iman, keimanan, ketakwaan, kita istiqomah, meninggal dalam keadaan di atas sunnah ya. Nah, itu rizki yang terbesar ya. Kita juga ingat Rasulullah SAW bersabda ya, Ma utiya abdun syai'in syai'un khairun min sabr, atau yang semena dengan itu ya. Tidaklah seorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih luas ya, khairun wa ausa minas sabr, pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Di sabar itu termasuk pemberian rizki yang Allah berikan ya. Nah, sekali lagi, rizki itu bukan hanya sekedar materi, harta benda, tidak. Termasuk rizki adalah ilmu, pemahaman dalam agama ya. Rasulullah bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Bukan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan berikan dia materi yang melimpah, harta benda yang melimpah. Tidak. Sehingga pemberian rizki dari Allah itu tidak hanya sebatas materi atau harta benda ya. Tapi yang lebih besar dari itu, keimanan, ketakwaan ya, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya, hati yang lapang, kesabaran ya, sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, itu juga rizki, pemberian dari Allah. Nah, itu penjelasan dari hadis yang ke-29. Kita lanjutkan sedikit hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-30. Tapi untuk hadis ke-30 ini tidak akan kita bahas syarahnya, karena dia hadis yang dhaif, sanadnya lemah. Tapi kita baca ya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن بشر الحسن بن بشر الهمداني ini perawi ini الحسن بن بشر ini مختلف فيه perawi yang diperselisihkan. Ada sebagian ulama muhaddithin yang menthiqahkannya ya, ada yang mendhaifkannya. Maka ini perawi yang mukhtalafun fihi. Di antara ulama ahlul hadis yang menyatakan bahwasanya perawi ini lemah adalah Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau menyatakan laisa bil qawi. Ini perawi yang tidak kuat ya, lemah. Nah, qala haddatsana al-Hakam bin Abdul Malik. Al-Hasan bin Bishr berkata, menyampaikan hadis kepada kami Al-Hakam bin Abdul Malik. Al-Hakam bin Abdul Malik ini rahimahullah perawi yang dhaif ini perawi yang lemah. Hadisnya goncang, muttaribul hadis. Hadisnya, hadis-hadis yang dia riwayatkan goncang. Ini yang menjadi sebab sanad hadis ini lemah. Adanya perawi ini Al-Hakam bin Abdul Malik An Qatadah. Kalau Qatadah ya ma'ruf, beliau ulama besar, Qatadah bin Du'amah As-Sadusi. Ya. Perawi yang thiqah ya, termasuk imam min a'immati ahli hadis. Di antara keutamaan beliau ya, hafalannya yang sangat kuat. Ini Qatadah bin Du'amah As-Sadusi. Atau Qatadah bin ya, Du'amah As-Sadusi rahimahullah. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyab, pernah dengar ya, tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyab, ketika pernah berkata kepada Qatadah rahimahullah, "Ma kuntu adhunnu annallaha khalaqa mithlak." Aku menyangka bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluk yang semisalmu. Ya. Karena takjub dengan hafalan beliau, kuatnya hafalan beliau. Pernah atau beliau diriwayatkan, Qatadah ini rahimahullah diriwayatkan berkata, "Ma sami'tu udunayya syai'an qad illa wa'ahu qalbi." Tidaklah aku mendengar atau ma sami'at udunaya syai'an qad illa wa'ahu qalbi. Tidaklah kedua telingaku ini mendengar sesuatu kecuali kalbuku, hatiku akan menghafalnya, akan menyimpannya. Jadi sekali dengar hadis, beliau pasti akan mengingatnya, tidak perlu diulang. Oleh karena itu diriwayatkan pula beliau pernah berkata, Ma qultu li muhaddits a'id alayya. Tidak pernah aku mengatakan kepada seorang muhaddits, kepada seorang alul hadis ketika menyampaikan hadis, a'id alayya, ulang, tolong diulang hadisnya. Tidak pernah. Kenapa? Karena sekali mendengar langsung hafal. Ya, ini keajaiban hafalan para ulama salaf. Di antaranya Qatadah ini yang terkenal dengan kuatnya hafalan. Di antara mereka ada yang kalau berjalan di pasar sengaja telinganya ditutup biar tidak mendengar ucapan-ucapan yang jelek, mendengar nyanyian atau apa ya. Kenapa? Kalau sekali mendengar langsung menghafal. Jadi jangan sampai menghafal yang tidak baik. Seperti itu. Kalau kita baca berkali-kali enggak hafal-hafal. Ini bedanya antara kita dengan mereka. Jauhnya antara kita dengan para ulama salaf ya. Beliau meninggal pada tahun 117 Hijriah pada usia atau 6 pada usia 55 tahun. Karena beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriah rahimahullahu taala. Anil Hasan. Hasan ini namanya Ibnu Abil Hasan Yasar Abu Sa'id. An Imran bin Husain, ini sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syurbil khamr wa sariqah?" Apa pendapat kalian tentang zina, minum khamr dan mencuri? Qulna, maka kami katakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah bersabda, hunnal fawahish. Itu semua adalah fahishah, perbuatan keji. Wa fihinnal uqubah. Dan perbuatan itu semua akan mendapatkan hukuman. Ala unabbiukum biakbaril kabair, tidakkah kalian mau aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Asyirku billahi azza wa jal wa uququl walidain wa kana muttaki'an fahtafaza qala wazur. Ini sudah pernah berlalu ya riwayatnya. Yang lain yaitu dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah di dalam peribadatan, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Waktu itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk tegak dan berkata wazur, yaitu syahadatuz zur, persaksian yang dusta ya. Tapi ini sayangnya riwayatnya lemah ya, sanadnya dhaif karena ada perawi yang bernama Al-Hakam bin Abdul Malik. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.